Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fillah hafidhakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-214 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat yang ke-214 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya masuk surga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dalam artian butuh seseorang itu menempuh perjalanan-perjalanan pengorbanan serta perjuangan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujjibatil jannah bil makarih. Bahwasanya surga itu dihalang-halangi atau surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia, perkara-perkara yang berat untuk manusia lakukan. Nah, jadi bukan seenaknya sendiri, bukan nah barakallahu fikum bersenang-senang, namun butuh perjuangan, pengorbanan dan amalan-amalan saleh yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yakuna ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, bahwasanya kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, dan tatkala ketika telah datang kepada kalian permisalan terhadap orang-orang yang telah terdahulu sebelum kalian, mereka ditimpa baksa, itu kefakiran, wadharra, sebuah kesusahan, kesedihan, serta penyakit-penyakit dan juga yang semisalnya, wazulzilu, hingga mereka pun digoncang dengan goncangan yang sangat luar biasa. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, karena ujian yang sangat berlipat-lipat dan juga besar tersebut, akhirnya hingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu mengatakan kapan pertolongan Allah taala datang, seperti itu. Karena ujiannya sangat luar biasa, besar sekali ujiannya. Jadi jangan sampai kita menganggap ujian itu hanya orang yang ditimpa dengan musibah, bala, malapetaka. Ujian itu bisa berupa kenikmatan. Paham ya? Misalkan orang diberikan kenikmatan harta yang melimpah, rezeki yang luas dan semisalnya, itu bukan maknanya terus dia enggak diuji. Itu juga ujian. Dengan harta yang melimpah, kemudian makanan yang mewah atau istilahnya kehidupan yang tenang, senang dan semisalnya, itu juga ujian, apakah bersyukur atau tidak. Teman-teman ya, jadi ujian tuh jangan sampai bayangan kita ujian tuh cuman orang yang ditimpa penyakit, kefakiran, kemudian kesusahan, bukan itu saja ujian itu. Jadi ujian nah memiliki dua bentuk barakallahu fikum. Bentuk yang pertama berupa na'am barakallahu fikum, na'am kenikmatan. Kesehatan, kehidupan itu semua ujian juga. Diuji dengan kenikmatan, kesehatan, dan barakallahu fikum dan kesenangan itu bersyukur enggak dengan adanya kenikmatan tersebut? Kan ujian itu. Nah, atau bahkan dia malah berbuat kekufuran dan bangga dengan harta yang dia miliki kemudian tidak bersyukur. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah, atau ujian yang kedua bentuknya adalah sebuah musibah. Nah, hukuman, bala, cobaan, ujian, mungkin ditimpakan penyakit, atau kefakiran, kemiskinan, itu ujian bukan? Ujian. Nah, manusia dalam menghadapi ujian ini ada dua kemungkinan juga. Yaitu imma dia ridha dengan ujian yang Allah telah berikan kepadanya, atau dia justru apa? Tidak terima dan na'am barakallahu fikum murka terhadap ujian yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, yang ridha dapat keridhaan, yang murka dapat kemurkaan. Karena ujian yang Allah telah berikan kepada hamba terutama seorang muslim mukmin, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala cinta terhadap hamba tersebut. Jadi jangan sampai kita muncul, wah kok kita diuji dengan penyakit ya ini, berarti Allah Ta'ala gak cinta dengan kita. Jangan seperti itu. Bahkan itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhida falahu sukhd." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mencintai sekelompok kaum menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka. Namun ada dua kemungkinan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhd. Maksudnya orang yang ridha, terima apa adanya dan ujian yang ada tersebut dengan sabar dan semisalnya, bahkan kalau dia bisa mensyukuri ujian tersebut, mengatakan alhamdulillah ala kulli hal misalkan, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man sakhita falahu sukhd, dan barang siapa yang dia murka terhadap ujian tersebut, terhadap cobaan tersebut, tidak terima, gundah gulana, keluh kesah, kemudian bahkan banyak istilahnya komentar, omel-omel misalnya, maka apa? Dapat juga kemurkaan. Jadi ujian itu macam-macam barakallahu fikum, jangan sampai kita anggap ujian itu cuman barakallahu fikum perkara-perkara yang menyusahkan, bukan. Terkadang diuji dengan barakallahu fikum kenikmatan yang melimpah-limpah. Coba kita ingatkan kembali bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan penduduk kampung yang semula tenang, tentram, mendapatkan rezeki dari seluruh penjuru. Namun gara-gara mereka tidak bersyukur dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketenangan, ketentraman, dan juga enam rezeki yang melimpah tersebut, akhirnya apa? Allah Ta'ala balik menjadi apa? Menjadi negeri yang penuh dengan menakutkan, kemudian kelaparan penduduknya dan semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, fakafarat bi an'amillah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan permisalan kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, dengan permisalan sebuah kampung ini ya, yang semula kampung tersebut barakallahu fikum kanat aminatan mutmainnah, dulunya tenang, aman, tentram, intinya enggak ada perkara-perkara yang menakutkan di situ. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, rezekinya datang dari seluruh penjuru ke kampung tersebut. Tinggal apa aslinya? Tinggal bersyukur saja. Namun malah justru mereka menghadapi ujian yang berupa kenikmatan itu dengan kufur nikmat. Akhirnya apa? Fakafarat bi an'amillah. Justru penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibalas dengan yang setimpal wal iyadu billah. Yaitu apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kaum atau kampung tersebut barakallahu fikum dengan rasa takut dan juga kelaparan. Sebabnya apa? Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi hilangnya kenikmatan yang ada pada seorang hamba itu sebabnya bukan barakallahu fikum, tidak lain karena hamba itu sendiri. Paham tuh ya? Tidak lain karena hamba itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum melainkan mereka sendiri yang mengubah. Melainkan mereka sendiri yang mengubah. Jadi sebabnya mereka semua. Karena hamba tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala cabut kenikmatan yang sangat melimpah tersebut. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan, keonaran di daratan maupun di lautan, sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perkara-perkara haram, berjudi, kemudian barakallahu fikum perzinaan, perjudian, pembunuhan dan semisalnya, sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Wal'iyadu billah. Kita lihat sini barakallahu fikum, kemudian ketika para rasul dan juga orang yang beriman mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Kapan pertolongan Allah Ta'ala datang?" Karena mereka yaitu rasul dan juga para nabi dan juga barakallahu fikum, orang-orang yang beriman terhadap Rasul tersebut, mereka menyandarkan pertolongan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan yang mutlak itu hanya Allah taala yang miliki. Nah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barakallahu fikum, iyang surukumullah fala ghalibalakum wa iyakhdhulukum faman dhal ladzi yansurukum ba'di. Jika Allah taala menolong kalian, niscaya enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah taala menghinakan kalian, merendahkan kalian, siapa lagi yang akan menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Naam. Kita lihat di sini, para rasul ketika ditimpa sebuah ujian yang sangat luar biasa dan orang yang beriman mengatakan, "Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah taala datang?" Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah taala itu sangat dekat. Jadi perlu diperhatikan, barakallahu fikum, pemegang kebenaran dimanapun mereka berada pasti ujian akan menghampirinya. Oleh karena itu, yakinilah bahwasannya ujian dan pertolongan itu adalah dua perkara yang merupakan sunnatullah jalla wa'ala, perkara yang tidak terpisahkan, apalagi pemegang kebenaran. Oleh karena itu al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih menyatakan dalam kitab beliau An-Nuniyah, apa itu? Wal-haqqu mumtahan wal-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jaf hadzai sunnatur rahmani. Dalam Nuniyah, al-imam Ibnu Qayyim punya Nuniyah ya, kitab Nuniyah itu kitab barakallahu fikum, sebuah pantun atau puisi menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakhiri dengan huruf nun di situ. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jaf hadzai sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong dan akan diuji. Dan jangan heran, kata beliau. Jangan heran. Nah, jangan heran. Karena apa? Karena pertolongan dan ujian itu adalah apa? Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa tidak diuji, barakallahu fikum. Manakala kita barakallahu fikum, selama mendakwakan kebenaran, mendakwakan al-haq, Al-Qur'an as-Sunnah, pasti akan diuji. Nah, akan diuji dengan baik berupa cacian, makian, gunjingan, pengusiran, mesti ada saja. Paham itu ya? Ujian tersebut kita hadapi dengan kesabaran. Naam. Kita lihat sini qala al-mufassiruna sabahumullah. Naam. Bal adzanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulul jannata. Bahkan apakah kalian menyangka wahai segenap kaum mukminin, kalian itu akan masuk surga? Walamma yusibkum minal ibtila mithlu ma asabal mu'minin alladzina madaw min qablikum. Dan tatkala atau ketika menimpa kepada kalian, nah, berupa ibtila, ujian, cobaan seperti apa-apa yang menimpa orang-orang mukminin sebelum kalian, minal faqri wal amrati wal khaufi war ru'b, berupa kefakiran dan penyakit-penyakit dan rasa takut serta rasa yang mengkhawatirkan, wazulzilu bi anwa'il makhawif, dan mereka digoncang dengan berbagai macam jenis perkara yang menakutkan. Hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ah, hingga rasul mereka dan orang yang beriman bersamanya, ala sabilil isti'jal linnasr minallahi ta'ala, dalam bentuk apa? Mereka tergesa-gesa karena mengharapkan pertolongan ini, tergesa-gesa mengharapkan pertolongan. Akhirnya mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah telah datang? Ala inna nasrallahi qaribun minal mu'minin. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap orang-orang mukminin. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengkapling bahwasanya surga itu milik siapa? Milik mereka. Padahal mereka sudah dicap sejak awal bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab al-Yahud dan Nasara dan orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Mereka mengatakan apa? Na barakallahu fikum. Naam, mereka mengatakan bahwasannya la tadkhulainan. Wa qala la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Gitu ya. Ya kan? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Naam, artinya ketika mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud, orang Nasara, kata mereka. Bayangkan itu. Jadi yang lainnya tiadakan. Enggak ada yang masuk surga kecuali Yahud dan Nasara. langsung dibantai Allah Ta'ala, tilka amanihum, itu sekedar angan-angan mereka saja. Nah, langsung dibantai. Yang terakhir apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Gitu kan? Nah, datangkanlah argumen kalian, bukti kalian kalau memang benar-benar kalian itu orang jujur. Nah, ya kan? Ya barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memurnikan agamanya untuk Allah Ta'ala dan dia muhsin, mengikuti apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Naam, Allahu musta'an. Orang-orang Yahud dan Nasara. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kalian infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah, apa-apa yang kalian infakkan berupa kebaikan untuk kedua orang tua, untuk kerabat dekat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang mereka na'am barakallahu fikum lagi musafir butuh bantuan semisalnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kebaikan sedikit apa saja, sekecil apapun, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi yang namanya sedekah, infak itu tidak harus uang, tidak harus harta ya. Nah, barakallahu fikum, ucapan yang baik juga sedekah. Menghilangkan rintangan dari jalan juga sedekah. Paham ya? Memberikan nasihat kepada saudaranya sedekah juga. Nah, seperti itu. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassiruna sabahumullah yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi, telah bertanya kepadamu atau bertanya kepadamu para sahabatmu wahai nabi, ayasyai'an yunfikuna min asnafi amwalihim taqarruban ila Allah Ta'ala. Naam, sesuatu apa yang mereka infakkan, naam, daripada jenis-jenis harta mereka dalam rangka mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala man yunfikun, dan untuk siapa mereka infakkan? Qul, katakanlah. Naam, kullahum, katakanlah kepada mereka, anfaqu ayya khairin atau anfiqu ayya khairin yatayassar lakum min asnafil mal alhalal at-tayyib. Infakkanlah oleh kalian, infakkanlah oleh kalian ayya khairin, kebaikan mana saja yang dimudahkan untuk kalian berupa jenis-jenis harta yang halal yang thayyib. Jadi kalau bersedekah itu dengan harta yang thayyib yang halal. Kalau misalkan ada orang sedekah menginfakkan hartanya, itu hartanya harta curian, diterima enggak pahalanya? Dapat pahala enggak dia? Sedekah dari harta curian. Dalilnya mana? Ada orang yang penting kan sedekah walaupun hartanya curian itu. Yang penting kan sedekah kan, yang penting? Yang penting sedekah kan? Ya, maksudnya diterima enggak kira-kira amalannya? Enggak diterima ya. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am barakallahu fikum, la yaqbalullahu salata bighayri tuhurin wala sadaqata min hululin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian. Hulul itu harta curian, harta rampasan perang, harta ghanimah yang belum dibagikan langsung dicuri, dipakai sedekah, enggak terima. Paham ya? Dikiaskan situ harta curian juga enggak terima. Apa maksudnya ya? Kalau ada nas seperti itu berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu harta curian yang dia sedekahkan tidak terima dan dia berdosa tentunya. Apa maksudnya ya? Karena sudah kita lewati bahwasanya sebuah larangan manakala kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri, maka amalan tersebut adalah batil, tidak diterima. Tapi kalau sebuah larangan kembali di luar amalan itu sendiri, misalkan na barakallahu fikum, larangan mencuri sendiri. Paham ya? Dia sholat dengan apa? Pakaian curian. Enggak ada, jangan kalian sholat dengan pakaian curian, enggak ada lah seperti itu dalil. Tapi ada larangan untuk mencuri. Nah, itu amalannya bagaimana? Amalannya? Diterima. Sholatnya diterima? Diterima dosa. Amalannya diterima, tapi dia berdosa karena mencuri. Bedakan ya, sholat dengan pakaian curian. Oh, dia mau sholat ke masjid, dengar adzan ke masjid. Tapi ternyata lagi lewat di rumah tetangganya, wah ada baju bagus, ambil. Langsung pakai itu sholat. Sholatnya sah enggak? Sah, tapi dia berdosa. Karena larangannya kembali ke, tidak kembali ke zat sholat itu, tapi larangannya kembali ke mana? Ke larangan mencuri tadi. Tapi kalau larangan kembali ke zat sholat itu sendiri, batal, rusak, dia berdosa. Seperti la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berarti kalau dia sholat menghadap kuburan, walaupun sholatnya seperti sholatnya Rasulullah persis gitu, sholatnya terima enggak? batal rusak dia berdosa karena kembali larangannya kepada zatnya. Pahami bedanya ya. Nah, kalau larangan kembali ke zat, amalan ibadah itu sendiri kalau dia amalkan maka dia berdosa dan tidak sah amalannya. Tapi kalau larangan kembali ke di luar zat amalan itu, maka amalannya sah, cuman dia berdosa karena melakukan larangan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, itu perlu diperhatikan, dibahas dalam usul, dibahas dalam kitab Usul Na'am. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fiikum hidzakumullah, waja'alu nafaqatakum lil walidain, dan jadikanlah nafkah kalian untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat dekat, min ahlikum, dari keluarga kalian, wa dzawi arhamikum, dan juga orang-orang yang memiliki, nah barakallahu fiikum, dalam artian kerabat kalian, istilahnya silat, yang memiliki silaturahim, silaturahim terhadap kalian, wal yatama, dan orang-orang yatim, alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil buluq, yaitu orang-orang yatim itu adalah orang-orang yang bapak-bapak mereka mati meninggal sebelum mereka menginjak masa atau waktu dewasa. Paham ya? Jadi orang yatim itu adalah apa? Adalah anak-anak atau orang-orang yang apa? Yang bapak mereka meninggal sebelum mereka dewasa. Paham ya? Piatu apa piatu? Yayasan yatim piatu gitu. Pernah lihat tulisan itu enggak? Itu piatu apa piatu? Karena yatim piatu, piatu itu ibunya, kalau yatim bapaknya, itu gimana? Atau ada dalilnya enggak piatu itu? Enggak ada ya? Enggak ada barakallahu fikum nam. Dalam artinya diilhakan juga di situ. Nah, barakallahu fikum, walaupun sana ada penamaan yang lain, cuman yang ghalibnya kebanyakannya menggunakan lafaz yatim. Tahu enggak ya? Yaitu anak-anak yang apa yang sebelum dewasa bapaknya sudah meninggal, yatim. Nah, pada lafaz piatu itu ya bahasa Indonesia aja itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wal muhtadzin alladzina la yamlikuuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, dan orang-orang yang butuh yang mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa mencukupi mereka dan tidak bisa menutupi kebutuhan mereka, orang-orang fakir. Nah, orang miskin yang mereka itu sebenarnya punya, butuh, punya, cuman kepunyaannya itu, keperluan dia atau istilahnya yang dia miliki itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Jadi maksudnya itu dia punya, punya, cuman ketika digunakan itu yang mencukupi hari itu saja. Yang berikutnya harus nyari lagi nanti misalnya. Nah, wal musafir al muhtat alladhi ba'uda an ahlihi wa malih, dan orang yang lagi safar bepergian jauh dan dia butuh dan dia jauh dari keluarganya serta hartanya, boleh kita kasih mereka. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ta'ala bihi alim, dan seluruh perkara apa saja berupa kebaikan sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, berupa kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau ada orang yang pelit dia ngasih sesuatu pada kita, segera diterima. Karena biasanya orang pelit itu kalau ngasih sesuatu berubah pikiran. Kalau enggak segera diterima nanti enggak jadi ngasih. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan dalam ini faedah aja ya, sebuah pantun atau puisi, na barakallahu fikum, khudil qalila minal bakhili wa dhammahu inal qalila minal bakhili katsiru. Artinya, ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit. Karena sesuatu yang sedikit itu menurut orang yang pelit banyak. Paham ya? Jadi kalau enggak segera diambil, itu nanti mungkin berubah pikiran enggak jadi dikasihkan itu loh. Itu sekedar apa? Sekedar selingan mengenai faedah, mengenai pantun tadi ya, bahwasanya khudil qalila minal bakhili wa dhammahu innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah sedikit yang diberikan dari orang yang pelit tadi. Karena sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu apa? Banyak. Paham? Barakallahu fikum wa taqabbalallah. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.